Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kita sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Qawa'idul Arba'. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca kaidah yang keempat, kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang menyebutkan bahwasannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia yang mereka bermacam-macam, beraneka ragam bentuk ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah beribadah kepada orang-orang saleh, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah pepohonan, matahari, bulan, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk atau macam-macam kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di tengah-tengah umat yang seperti ini untuk manusia yang bermacam-macam bentuk ibadah mereka, agar kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang kemudian mengikuti apa yang menjadi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah di antara kaum muslimin. Dan apabila masih bersikeras terhadap peribadatan mereka kepada selain Allah, meskipun kepada siapapun ibadah mereka yang mereka serahkan, yang mereka berikan, meskipun kepada para nabi ataupun para malaikat, namun tatkala mereka tidak mau mengikuti dakwah yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, meskipun yang mereka sembah itu malaikat ataupun para nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya diutus untuk segenap manusia. Sehingga syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar untuk lingkupan bangsa Arab Timur Tengah, bukan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk manusia secara menyeluruh yang ada di muka bumi ini. Dari negara manapun, dari suku manapun, dari bangsa apapun, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang diutus untuk mereka semuanya. Sehingga manusia berkewajiban untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim tidak diperbolehkan memiliki prinsip asabiyah, fanatik, fanatik negara, fanatik suku, yang berupaya dengan berbagai macam cara, dengan pemikiran, ucapan mereka, pihak-pihak yang hendak memisahkan Islam itu dari bangsa Arab, berusaha untuk mendoktrin manusia bahwasannya syariat Islam yang ada di negara Arab itu sendiri, jangan dibawa syariat Islam di negara Arab itu ke bawah ke negara Indonesia, seperti contohnya, sebagai misal, berupaya untuk kemudian menjejalkan pemikiran ini kepada para pemuda-pemudi kaum muslimin. Naam. Sampai kemudian membuat suatu ideologi yang baru yang disebut dengan Islam Nusantara. Na'udzubillah. Yang berupaya agama Islam itu disesuaikan dengan, mau dipaksakan untuk menyesuaikan dengan tradisi budaya negara Indonesia. Bukannya kita tidak mencintai negara ini. Kita semuanya cinta negara Indonesia. Kita semuanya berupaya untuk menjadikan negara kita ini negara yang baik. Lalu kalau seandainya kemudian agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dipaksa untuk mengikuti tradisi suatu wilayah, padahal tradisi tersebut bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah. Naam. Namun kalau seandainya suatu tradisi, suatu budaya di suatu wilayah tidak berselisih dengan syariat Islam, maka hal tersebut tidak mengapa. Sehingga pihak-pihak tersebut berupaya untuk menanamkan kebencian, ketidaksukaan, atau perselisihan terhadap agama Islam yang dianut oleh orang-orang Arab. Padahal kalau seandainya berpikir jernih, paham tentang Allah Subhanahu wa taala, mengerti tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui negara apa yang kemudian mampu untuk kemudian menyebarkan agama Islam. Pihak-pihak mana yang mereka itu berhak untuk menjadi sahabat sebagai pembantu penolong Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengetahui di negara kita itu mungkin baik untuk menerima wahyu Islam, maka tidak akan mungkin Islam itu diturunkan di negara Arab. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya negara Arab, orang-orang Arab, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang-orang yang paling baik. Mereka adalah orang-orang yang paling baik di dalam menebarkan agama Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam dua riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al imanu Madinah. Iman itu di kota Madinah. Iman itu di kota Madinah. Sebesar-besar manapun suatu negara yang dengan penduduk kaum muslimin, maka tidak akan bisa menyaingi kemuliaan negara Arab, kota Makkah dan kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang suatu keyakinan yang sudah diyakini oleh kaum muslimin. Dan apabila di antara umat Islam meragukan tentang keyakinan ini, maka diragukan pula keislamannya. Tentang sesuatu yang akan terjadi nanti menjelang hari kiamat, tentang munculnya Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Dajjal itu dia akan masuk di negeri Makkah ataupun Madinah. Maka itu cukup bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan wilayah ini dari negara-negara yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus untuk segenap manusia. Maka syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah syariat yang mesti diberlakukan untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Maka tidak boleh kemudian hanya dikhususkan bahwasannya ini merupakan syariat ya di negeri Arab saja, jangan dibawa ke negara Indonesia. Beda halnya kalau dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub dan nabi-nabi yang lainnya. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk umat satu kaum secara khusus. Untuk kaum secara khusus, kalau seandainya ini diutus untuk kaum 'Ad, berarti ya kaum 'Ad itu saja, kaum Tsamud saja. Untuk kaum Bani Israel, berarti Bani Israel saja. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan wa bu'itsu ilan nasi kaffah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia secara menyeluruh. Dimanapun mereka berada, negara apapun dia, suku apapun dia. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya patuh untuk tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Kalau seandainya Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu masih hidup pada zaman Rasulullah, kalau seandainya Nabi Musa itu masih hidup, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu tidak memiliki wewenang kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kecuali Nabi Muhammad itu harus, Nabi Musa alaihi salam harus mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu, di antara keyakinan kita bahwasanya nanti menjelang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kembali Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya Nabi Isa itu membawa syariat baru. Namun Nabi Isa alaihi salatu wassalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau tidak membawa syariat yang mungkin sebelumnya beliau bawa untuk Banu Israel. Nah, namun beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Isa alaihi salam diturunkan oleh Allah nanti ketika munculnya Dajjal yang kemudian Nabi Isa ini membunuhnya, maka Nabi Isa itu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pihak-pihak yang berusaha untuk memisahkan agama Islam dengan Arab atau memisahkan sendiri dengan tradisi-tradisi suatu wilayah, suatu negara, maka ini merupakan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali dalam pembahasan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu diutus di tengah kaum, di tengah umat manusia yang bentuk peribadatan mereka itu beraneka ragam. Telah kita sebutkan dahulu dalil-dalilnya. Ada yang menyembah matahari, bulan, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ada yang menyembah malaikat, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ada yang menyembah para nabi, Allah Subhanahu wa taala juga telah sebutkan, dan dalam hal ini setelah kita baca dalilnya pada pertemuan yang terdahulu. Nah, maka kita lanjutkan penyebutan dalil. Berkata Al-Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najni At-Tamimi rahimahullahu taala, wa dalilul ahjari wal asyjar qauluhu taala afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata tsalisatal ukhra. Dan dalil yang menunjukkan di antara manusia itu ada yang menyembah bebatuan dan ada yang menyembah pepohonan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat yang ke-19 dan 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah kalian menyangka wahai orang-orang musyrik bahwasannya Allata, Uzza, Manah merupakan sesembahan tiga ini sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala? Alakumudz dzakaru walahul unsa? Apakah kalian wahai orang-orang musyrik memberikan untuk Allah Subhanahu wa taala ya sesuatu yang sifatnya itu perempuan, adapun kalian sendiri kalian memberikan sesuatu yang sifatnya laki-laki? Tilka idan qismatun dhiza. Kalau demikian itu maka ini merupakan pembagian yang tidak adil. Orang-orang musyrikin jahiliyah itu sangat benci terhadap wanita. Orang-orang musyrikin jahiliyah itu sangat benci ketika diberi anak wanita, anak perempuan. Oleh sebab itu mereka ada yang sampai membunuhnya. Ada di antara mereka bahkan mengubur anak-anak perempuannya hidup-hidup. Kalaupun kalau seandainya mereka tidak tega untuk membunuh anak perempuannya, maka mereka membiarkan hidup anak perempuan tersebut, namun harus siap menanggung risiko. Ala hunin, mereka harus mendapatkan hinaan dari orang lain. Menyangka bahwasannya ketika diberi anak perempuan itu sesuatu yang aib, sesuatu yang hina. Mereka tidak mau dengan sesuatu yang sifatnya itu wanita, perempuan. Tapi giliran ketika mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sesuatu yang perempuan. Malaikat itu merupakan anak-anak perempuan Allah. Mereka tidak mau diberikan anak perempuan, giliran mensifati Allah, malaikat itu anak perempuan Allah. Ketika mereka membuat berhala, mereka namakan berhala tersebut Allata, Uzza, Manah. Itu merupakan nama-nama perempuan. Padahal mereka sendiri orang-orang musyrik itu tidak mau diberi perempuan. Tapi giliran untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya itu dengan sifat-sifat perempuan. Berdasarkan sebagian penafsiran para ulama, Allata itu merupakan jenis perempuan dari Allah. Kalau Allah itu menurut mereka laki-laki, perempuannya Allata. Kalau Al-Uzza itu merupakan bentuk perempuannya dari Al-Aziz. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz. Kemudian mereka membuat sesembahan dinamakan Uzza, perempuan. Nah, Manah itu merupakan bentuk perempuan dari Manan. Dari Manan yang itu merupakan juga nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau diberikan sesuatu yang sifatnya perempuan, giliran untuk sembahan ketika menisbatkan untuk Allah, mereka memberikan sesuatu yang perempuan-perempuan. Nah, oleh sebab itu Allah mengatakan tilka idzan qismatun dhiza. Nah, inilah kejahatan, kekejian, keburukan, kejelekannya orang-orang musyrikin jahiliyah. Ini berdasarkan salah satu penafsiran para ulama terkait dengan Allata, Uzza, Manah. Allata itu merupakan bentuk perempuannya dari Allah. Lalu Al-Uzza itu merupakan bentuk mu'annas atau perempuannya dari Aziz. Manah itu merupakan bentuk mu'annas atau perempuannya dari Manan. Sebagian para ulama mentafsirkan tentang Al-Lata. Al-Lata ini memiliki dua bacaan. Kalau yang ma'ruf di qiraah kita, ya kan, yang kita baca dalam surah An-Najm itu dengan afara'aitumul lata, lata bitakhfif. Dalam qiraah lain itu dengan membaca afara'aitumul lata, ta-nya ditasydid. Kalau dalam qiraah kita kan ta-nya tidak ditasydid, afara'aitumul lata. Kalau dalam qiraah lain afara'aitumul lata dengan mentasydid huruf ta. Kalau seperti yang ada di bacaan kaum muslimin yang ma'ruf di negara kita atau di beberapa negara, itu tanpa mentasydid afara'aitumul lata. Lalu apa itu artinya al-lata? Al-lata itu merupakan yakni berhala, patung yang terletak di antara yakni di sekitaran Ka'bah, antara Thaif dan Ka'bah. Patung yang kemudian di situ ada rumahnya. Ada rumahnya, dan patung ini dari batu, ya, dari batu, bukan dari tanah, namun dari batu yang kemudian diukir. Nah, di situ ada rumah, dan rumahnya ini memiliki selendang-selendang, bahkan ada penjaganya. Hendak menyerupai seperti menyerupai bangunan Ka'bah. Jadi rumah kemudian ada dalaman patungnya. Nah, bangunan rumahnya itu kemudian dikasih selendang-selendang. Bahkan ada tukang kuncinya, juru kuncinya, penjaganya. Ini patung ini dinamakan oleh orang-orang musyrikin itu patung Lata, yang kemudian mereka sembah. Ini kalau bacaannya itu afara'aitumul lata tanpa mentasydid. Tapi kalau bacaannya itu dengan mentasydid afara'aitumul lata dengan mentasydid ta, maka ini maknanya berbeda. Maknanya al-lata dengan mentasydid huruf ta ini adalah kata sifat yang menjelaskan sifat orang terdahulu. Pada zaman jahiliyah itu ada seseorang yang sangat soleh, dermawan. Orangnya itu hobinya apa? Hobinya ketika masa-masa musim haji, hobinya itu membuat kue, membuat roti, yang kemudian roti ini pun dibagikan kepada para jamaah haji secara gratis. Kana yaluttu sawiyan, yaluttu. Nah, dari sini orang dia apa namanya mengadon kue, ketika kerjaannya demikian maka dia digelari dengan al-latu, si tukang mengadon kue. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, ketika orang yang soleh ini yang kerja yang dulu senang membuat kue diberikan kepada jamaah haji secara gratis, ketika meninggal dunia maka orang-orang yang ada pada saat itu membuat patung untuk mengenang kesolehan orang tersebut. Dibuat patung, belum disembah, belum sembah, cuma dibuatkan patung untuk mengingat kesolehan orang tadi. Sampai kemudian generasi berikutnya mereka belum menyembah, namun hanya sekedar beribadah di samping patung tersebut. Dia beribadah kepada Allah namun di samping patung tersebut untuk mengenang kesolehan dan mungkin untuk biar tambah khusyuk mengingat kebaikan orang ini. Sampai datang generasi kemudian yang tidak mengerti terkait dengan patung itu dibuat apa, barulah mereka menyembah, sujud dan memohon kepada patung tersebut. Terjadilah kesyirikan penyembahan terhadap Al-Lata ini. Al-Lata dengan mentasydid ta. Nah, Ini makna al-lata. Kemudian sesembahannya orang jahiliyah yang kedua adalah al-uzza. Al-uzza ini adalah nama pohon. Nama pohon yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Dia terletak di suatu lembah yang disebut dengan lembah Nakhlah antara kota Taif dan kota Makkah. Juga ada bangunan-bangunannya, ada tirai-tirainya, dihiasi. Juga ada juru kuncinya, penjaganya. Nah, sehingga betul-betul dimuliakan pada zaman jahiliyah. Nah, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu ta'ala, ketika orang-orang menyembah mungkin beribadah, ya, memohon kepada pepohonan tersebut, Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa fiha syayatin yukallimunan nas. Di pohon tersebut tuh banyak syaitannya. Bukan hanya sekedar banyak aja, namun syaitan tersebut mengajak manusia itu bicara. Jadi pohonnya seolah-olah itu bisa ngomong. Wa yadunnul juhal anna hadzal ladzi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi syajarat awil baitil ladzi banawhu ma anna alladzi yukallimu hiya syayatin litudillahum an sabilillah. Sehingga orang-orang yang jahil menyangka pohon ini bisa berbicara. Bangunan ini bisa berbicara. Padahal yang berbicara tersebut itu adalah apa? Syaitan. Yang ada di pohon-pohon tersebut untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada bisikan-bisikan. Nah. Iya kan? Karena tidak mengerti, menyangka wah ini keramat, akhirnya ya disembah, iya kan? Thayyib. Berikutnya yaitu mana? Sesembahan mana? Juga sesembahan atau berhala sembahan yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Adapun mana itu sendiri, ya ini bebatuan yang besar di suatu tempat disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan itu di Jabal Qudaij yang terletak di antara kota Makkah dan kota Madinah. Batu besar yang juga dikeramatkan. Juga dikeramatkan. Bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, suku Aus dan suku Khazraj ini sering berebutan dengan ini, dengan yang dikeramatkan dari bebatuan ini. Sehingga ini tiga nama sesembahan orang-orang jahiliyah yang paling besar. Meskipun di sana ada patung-patung yang kecil banyak, namun bosnya berhala tiga ini, Al-Lata, Uzza, Manah. Al-Lata, Uzza, dan Manah. Nah, kembali dalam pembahasan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya di antara manusia itu ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang pun banyak, ya kan? Meskipun bukan batu, dari semen dibentuk, ya kan, seperti patung, ya kan? Seperti mereka yang menyembah patung banyak, ya kan? Yang beragama Hindu, Buddha ataupun agama-agama yang lainnya. Menunjukkan adanya yang demikian itu. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimallah, ini terkait dengan sesembahan bermacam-macamnya sesembahan orang-orang jahiliyah. Yang menunjukkan pula sesembahan berbentuk pepohonan disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah, wa haditsu Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala. Yang menunjukkan adanya manusia di antara mereka yang menyembah pepohonan adalah hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju peperangan perang Hunain. "Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin," sedangkan kami ini adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekufuran, baru masuk Islam. Sehingga belum mengerti banyak tentang syariat Islam, baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yunawwituna biha aslihatahum. Sedangkan saat itu orang-orang musyrikin itu memiliki pohon. Memiliki pohon yang kebiasaan orang musyrik itu mereka beriktikaf di pohon tersebut. Bahkan mereka pula menggantungkan senjata-senjata perang itu di pohon tersebut untuk mengharap berkah dari pohon tersebut, biar senjatanya itu membawa kemenangan. Yuqalu la dzatu anwaq. Pohon ini yang disembah ini, yang mereka itikaf di pohon tersebut karena menggantungkan senjata di pohon tersebut, namanya itu adalah dzatu anwaq. Dzatu anwaq. Famararna bisidratin. Di perjalanan kami menuju perang Hunain, maka kami melewati suatu pohon. Fakulna, maka kami pun mengatakan, ya Rasulullah, ija'al lana dzatu anwaq kama lahum dzatu anwaq. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buatkan untuk kami dzatu anwaq. Buatlah untuk kami pohon yang kita beriktikaf mengharap berkah dari pohon tersebut, sebagaimana orang-orang musyrikin juga memiliki dzatu anwaq. Yakni pengen punya sesuatu yang mereka mengharap berkah dari sesuatu tersebut dari selain Allah. Ya kan? Seperti orang musyrikin punya sesembahan dzatu anwaq, mereka juga pengen gitu nah. Nah, mereka meminta ini karena mereka baru masuk Islam, tidak mengerti hukum. Tidak mengerti hukum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa kaget. Lalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan innaha sunan. Nah, ini nih cara-caranya orang-orang musyrikin jahiliyah. Nah, kalian ini mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, buatkan kami Tuhan selain Allah sebagaimana mereka juga memiliki Tuhan, memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Nah, ucapan sahabat ini ketika mengatakan buatkan kami pohon yang kami bisa mengharap berkah dari pohon tersebut, disamakan oleh Nabi dengan ucapan Bani Israel memohon kepada Nabi Musa untuk dibuatkan Tuhan dari selain Allah, sesembahan selain Allah. Menunjukkan apa? Ketika seseorang beriktikaf mengharap berkah dari pohon atau sesuatu lainnya, bebatuan atau yang semisalnya, bahkan mungkin bangunan Ka'bah itu sendiri mengharap berkah dengan cara-cara tertentu, maka itu merupakan bentuk menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala kesyirikan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi telah kita sebutkan dahulu, bentuk apapun kepada siapapun peribadatan itu diserahkan, meskipun kepada makhluk yang paling dekat dengan Allah atau nabi yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad, selama itu merupakan peribadatan yang semestinya hanya untuk Allah kemudian diserahkan kepada mereka, maka itu merupakan kesyirikan. Ini terkait dengan kaidah yang ketiga. Kita selesaikan Ivan ya. Masuk ke kaidah yang keempat. Dan ini kaidah yang terakhir ya. Nah, berkata al-muallif rahimahullahu taala al-qa'idatur rabi'ah, kaidah yang keempat. Annal musyriki zamanina aghladhu syirkan minal awwalin, li'anna al-awwalina yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fi syiddah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kaidah yang keempat, beliau mengatakan bahwasannya orang-orang musyrikin pada zaman kita sekarang ini, ini beliau berbicara pada zaman beliau, sudah ratusan tahun yang lalu. Bahwasannya orang-orang musyrikin pada zaman pengarang kitab ini, kesyirikannya itu lebih parah dibandingkan kesyirikan pada zaman jahiliyah. Mengapa yang demikian? Disebabkan karena orang-orang dahulu musyrikin jahiliyah, mereka itu menyekutukan Allah itu pada saat di suasana yang lapang, di suasana yang aman. Namun kalau suasananya itu darurat, mendesak, mereka itu akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di suasana yang aman, tidak ada ancaman, tidak ada sesuatu yang mencekam, mereka berdoanya itu kepada sesembahan, kepada patung-patung berhala. Tapi giliran mereka punya, sudah terancam suatu bahaya, ketika mereka meminta, berdoa, mereka itu memintanya kepada Allah langsung, mengikhlaskan ibadah. Ini kalau orang dahulu. Tapi kalau orang-orang pada zaman beliau ini, pengarang kitab ini, kesyirikannya itu terus-menerus. Di waktu susah, di waktu senang, selalu menyekutukan Allah. Kalau musyrikin jahiliyah dahulu, menyekutukannya itu, syirik mereka itu di waktu senang saja. Namun di waktu susah, mereka mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Tapi kalau pada zaman beliau, kesyirikannya susah senang, tetap menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pada zaman beliau loh, ratusan tahun yang lalu. Kalau pada zaman kita sekarang ini mungkin lebih parah, iya kan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan menyebutkan, "La ya'ti 'alaikum zaman illa walladzi ba'dahu syarrun min." Tidaklah datang suatu zaman yang pastinya setelahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Iya kan? Nah, ini yang pertama. Meskipun beliau itu menyebutkan satu saja sebab kenapa kesyirikan zaman sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan dahulu pada zaman jahiliyah. Kalau orang jahiliyah menyekutukannya itu di waktu senang, namun di waktu susah mereka mengikhlaskan ibadah. Kalau zaman kita sekarang ini susah senang terus menyekutukan Allah. Di waktu senang menyekutukan Allah, di waktu susah lebih lagi. Di waktu senang mungkin mendatangi dukunnya 3 bulan sekali. Tapi kalau di waktu susah, setiap saat mendatangi dukun. Lebih parah kesyirikannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kesyirikan orang-orang dahulu. Fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisi lalahuddin. Kalau orang mereka-mereka ini, orang-orang jahiliyah menaiki kapal. Iya kan? Mereka itu akan berdoa, mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Ketika diombang-ambing oleh ombak, gelombang, mereka takut mati, ya kan? Mereka tidak mau meminta kepada berhala-berhala ini yang mereka sembah, memintanya langsung kepada Allah. Tapi falamma najahum ilal barri. Tapi kalau ketika mereka diselamatkan oleh Allah sampai ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali lagi menyekutukan Allah. Ketika waktunya aman, senang, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesyirikan orang dahulu. Kalau sekarang kan setiap saat susah senang menyekutukan Allah. Sebab yang kedua, yang menjadikan kesyirikan pada zaman kita sekarang ini itu lebih parah daripada kesyirikan zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah, mereka menyembah orang-orang soleh itu orang-orang yang memang dikenal kesolehannya, ma'ruf di kalangan masyarakat kesolehannya, rajin ibadahnya, amal solehannya, kedermawanannya dikenal, ma'ruf di kalangan masyarakat. Kalau zaman kita sekarang ini, kadang orang gak pernah sholat, mengaku kiai, gak pernah sholat, mati diibadahi. Ketika kaum muslimin berbondong-bondong ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat, dia asik mengerokok di rumah, ditanya, "Bah, wes sholat?" "Oh, saya sholatnya di Mekah." Ketika mati, disembah. Lebih parah, ya kan? Apakah kemudian orang-orang model seperti ini dikatakan sebagai orang soleh? Gak mau sholat jamaah, bahkan gak mau sholat, gak mau puasa, gak mau sholat Jumat. Meskipun dia Habib seandainya. Masa mau dikatakan dia soleh? Lawang Nabi Muhammad alaihissalam sampai beliau mendekati ajalnya, beliau bersusah payah berjalan menuju ke masjid untuk menghadiri sholat jamaah. Ini Nabi Muhammad alaihissalam. Sehingga dengan sebab-sebab ini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan bahwasannya kesyirikan pada zaman kita sekarang ini lebih parah dibandingkan kesyirikan pada zaman terdahulu. Sehingga ini ma'asyiral muslimin yang mungkin kita bisa sebutkan dari kitab Al-Qawaidul Arba', mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita untuk terhindar dari kesyirikan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dari apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Adapun benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan, maka itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tersebut. Sehingga selesai pembacaan kitab Qaidul Arba secara ringkas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.